Subhanahu wa Ta'ala dimanapun juga Anda berada, dan pendengar Radio Day FM, radio pendidikan berkarakter Islami yang di Kota Padang dan sekitarnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surau TV dimanapun juga Anda berada, dan pendengar Radio Day FM 87,6 MHz di Kota Padang dan sekitarnya. Kajian kita pagi ini tentang Sahih Muslim, yaitu bab ke-34, babun as-salatu ala janazati fil masjid. Bab salat jenazah di masjid. Yakni, apa hukum menyolatkan jenazah di masjid? Apakah boleh atau dianjurkan atau dilarang? Kita melihat dan kita akan baca dan kita dengar hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Muslim di dalam topik ini. Hadis 2249, haddatsana Ali bin Hudr As-Sa'di wa Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali wal lafdhu li Ishaq qala Ali haddatsana وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد ابن حمزة عن عباد بن عبد الله بن زبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. Dengan sanadnya kepada Abbad bin Abdullah bin Zubair, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha memerintahkan agar dibawa jenazah Sa'd bin Abi Waqqas ke dalam masjid, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha bisa menyolatkannya atau ikut menyolatkannya. Manusia pada saat itu mengingkari hal tersebut kepada Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, "Ma asra'a manasyan nas?" Alangkah cepatnya manusia itu lupa. Ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Al-Baydha illa fil masjid. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan Suhail bin Al-Baydha kecuali di dalam masjid. Hadis yang kedua, 2250, wa haddatsani Muhammad ابن حاتم حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى ابن عقبة أن عبد الواحد أن عباد بن عبد الله بن زبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف في به على حجرهن يصلين عليه. أخبر به من باب أخرج به من باب الجنازة جنائز الذي كان إلى المقعد. فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقال ما كانت جنائز يدخل في بهذا المسجد. ويدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقال ما أسرى الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازته في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. Sanadnya kepada Abbad bin Abdullah bin Zubair dan menceritakan tentang Aisyah. Tatkala Sa'id bin Abi Waqqas meninggal dunia, istri-istri Nabi mengirimkan pesan perintah agar mereka membawa jenazah Sa'id bin Abi Waqqas ini ke dalam masjid agar mereka bisa agar mereka bisa menyolatkannya, yakni istri-istri Nabi bisa menyolatkannya. Fa'alu, lalu mereka melakukan hal itu. Fauqifa bihi, lalu diberhentikan jenazah itu di depan rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka bisa menyolatkan. Maka dikeluarkanlah dari pintu jenazah, ya, dari dinamakan dengan pintu jenazah yang mana di kana ilal maqa'id, yaitu dia dekat atau arah ke tempat duduk. Fabalahunna, lalu sampailah kepada mereka bahwasanya manusia mencela perbuatan tersebut. Mereka mengatakan jenazah itu tak pernah dimasukkan ke dalam masjid. Jenazah tidak pernah dimasukkan ke dalam masjid. Lantas berita yang seperti itu atau perkataan seperti itu datang kepada sampai kepada Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, "Ma asra an-nas ila an ya'ibu ma la ilma biha ilma lahum bih." Alangkah cepatnya manusia lupa atau alangkah cepatnya manusia untuk mengaib atau mencela apa yang mereka tidak berilmu dengannya. Mereka mencela abu alaina yamurra bi janazah fil masjid. Mereka mencela atas kami dibawanya jenazah ke dalam masjid. Wa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baida. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat terhadap jenazah Suhail bin Baida illa fi jawfil masjid, kecuali di dalam masjid, bukan di samping masjid, di teras, di luar atau belakang, tidak, di dalam jawf, dalam ruangan, ya, jadi betul-betul dalam masjid itu sendiri. Hadis yang ketiga 2251, wa haddatsani Harun ibnu Abdullah wa Muhammad bin Rafi' واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه قال مسلم سهيل ابن دعد وهو الابن البيضاء أمه بيضاء. طيب dengan sanadnya kepada Abi Salamah bin Abdurrahman bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Sa'd bin Abi Waqqas meninggal dunia, dia mengatakan bawalah dia ke dalam masjid sampai aku bisa menyolatkannya. Lalu itu diingkari kepada beliau, lalu beliau menjelaskan, yakni Aisyah menjelaskan, demi Allah wallahi laqad shalla Rasulullah SAW ala ibnai bayda fil masjid, bahwasanya demi Allah sungguh Rasulullah SAW telah menyolatkan dua putra Baydha di dalam masjid. Ya, yaitu Suhail dan saudaranya. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pendengar Radio Day yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan menyolatkan jenazah di masjid. Jadi apa perkataan Imam Nawawi di sini? Imam Nawawi mengatakan qala al-ulama, setelah beliau mencantumkan hadis-hadis, tiga hadis tadi, ya qawlu ma salla Rasulullah SAW ala Suhail bin Baydha illa fil masjid, wa fi riwayatin ukhra wallahi la salla Rasulullah SAW ala ibn Baydha fil masjid, wa fi riwayatin ukhra wallahi laqad salla Rasulullah SAW ala ibn Baydha fil masjid sahib wa akhihi. Qala al-ulama banu Baydha thalathatu ukhwa. Banu Baydha itu ada tiga orang bersaudara. Sahal, Wasuhail, Wasufwan. Ummuhum, ibu mereka, Al-Baydha. Namanya Da'ad. Wal-Baydha, Wasfun. Baydha itu putih. Dia adalah sifat. Wa'abuhum, bapak mereka, Wahab bin Rabi'ah Al-Qurashi Al-Fihri. Bapaknya namanya Wahab bin Rabi'ah. Ya, nah di sini kita melihat anaknya dinisbatkan kepada ibunya. Boleh. Ya. Wa kana Suhail qadimul Islam. Suhail ini Islamnya awal. Paling lama Islam. Hajar ila Habasyah, summa ada ila Makkah. Dia dulu hijrah ke Habasyah. Suhail ya. Kemudian dia kembali ke Makkah. Wahajar al-Madinah. Beliau hijrah ke Madinah. Wasyahida Badran wa ghairaha. Dia ikut perang Badar dan yang lainnya. Tuwfiya sanata tisa' min al-hijrah. Ya. Dia meninggal dunia pada tahun 9 Hijriah. Radiyallahu anhu. Taib. Wa fi hadzal hadis. Di dalam hadis ini. Dalilun lisyafi'i wal aktsarina. Terdapat dalil, bukti bagi Imam Syafi'i, bagi Syafi'i dan orang-orang ulama yang banyak. Fi jawazis salati 'alal mayyit fil masjid. Dalil bolehnya mengerjakan sholat jenazah di masjid. Wa mimman qala bi Ahmad wa Ishaq. Di antara orang yang mengatakan perkataan yang demikian adalah Ahmad dan Ishaq. Qala Ibn Abdul Bar. Ibn Abdul Bar dia mengatakan. Wal aqs wa rawahu al-madaniyun fil muwatta an Malik. Ya. Bahwasanya orang-orang Madinah meriwayatkannya di dalam Muwatta dari Imam Malik. Wa bi qala Ibnu Habib Al-Maliki. Dengan demikian juga perkataan Ibnu Habib Al-Maliki. Wa qala Ibnu Abi Dzi'ib wa Abu Hanifah wa Malik al-Mashhur, berkata Ibnu Abi Dzi'ib, Abu Hanifah dan Imam Malik dari yang perkataan yang masyhur darinya tadi pendapat yang pertama, boleh disolatkan di masjid. Tapi yang masyhur dari beliau adalah la tashihhu salatu alaihi fil masjid. Tidaklah sah salat jenazah itu di masjid. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis di dalam Sunan Abi Dawud, yaitu man shalla ala janazan fil masjid fala syai'a lahu. Siapa mengerjakan salat jenazah di masjid maka tidak dia mendapatkan apa-apa. Wa dalilu Syafi'i wal jumhur hadits Suhaib bin Baida. Yani dalil dari Imam Syafi'i dan yang lainnya tentang bolehnya mengerjakan solat jenazah di masjid adalah hadis Suhaib bin Baida. Lalu bagaimana dengan hadis Sunan Abi Dawud? Yang mana siapa yang mengerjakan solat jenazah di masjid maka tidak ada dapat apa-apa. Lalu ditanggapilah oleh ulama hadis tersebut. Imam Nawawi dia mengatakan wa ajabu an hadits sunani Abi Dawud bi ajwibah. Ulama ini Imam Syafi'i dan ulama jumhur ulama mengomentari hadis Sunan Abi Dawud dengan beberapa komentar. Ahaduha annahu dha'ifun la yasihul ihtijaju bih. Hadis itu adalah dha'if yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Qala Ahmad bin Hanbal hadha hadithun dha'ifun tafarrada bihi Salih maula tawamah wa huwa dha'if. Yani Imam Ahmad yang mengatakan ini adalah hadis dha'if. Salih maula tawamah sendirian meriwayatkannya. Dan dia itu adalah orang yang lemah, dhaif, ya. Yang kedua wasani, anna alladhi fi nuskha al-mashhura al-muhaqqaqa al-masmu'a min sunan Abi Dawud wa man salla 'ala janazah fi masjid fala sya'a 'alayhi wa la hujjata lahu hina idzin fi. Yani maksud yang kedua adalah orang yang mengatakan di dalam nuskhah masyhur, ya, yang ditahqiq, yang didengar dari Sunan Abi Dawud, di situ adalah man shalla 'ala janazati fil masjid. Siapa yang solat jenazah di masjid, fala syai'a 'alaihi. Tidak apa-apa baginya. Wala hujjata lahum hina idzin fi dalam kondisi ini tidak ada hujah mereka. Kalau yang tadi fala syai'a lahu berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Yani tidak mendapatkan pahala. Kalau di sini fala syai'a 'alaihi maknanya tidak mengapa. Ya, tidak berdosa. Jadi pemahaman dalam dilihat dalam naskah Abi Dawud yang telah diseleksi lagi itu bukan fala syai'a lahu lakin fala syai'a 'alaihi. Yang ketiga, annahu law thabata al-hadithu, dianggaplah hadis itu sahih, wa thabata annahu qala fala syai, ya, atau dia mengatakan, ya, tidak ada nilai, fala syai, tidak ada sesuatu pun, lawajaba ta'wiluhu ala fala syai alaihi, maka wajiblah untuk menta'wilkannya kepada fala syai' tidak mengapa. Li yajma' baina riwayataini wa baina hadzal hadits. Agar untuk menggabungkan mengkompromikan kedua riwayat. Hadisnya Aisyah atau perkataan Aisyah tadi dan hadis Sunan Abi Dawud. Ya. Qad ja'a lahu bi ma'na 'alaihi qawli wa in sa'altum fa in asa'tum falaha fa in asa'tum falaha. Baik. Yang keempat, anna mahmulun 'ala naqs al-ajr fi haqqi man shalla fil masjid wa raja'a wa lam yashyi' ha ila al-maqbar. Maknanya di sini adalah dipahami orang yang mengerjakan solat jenazah di masjid lalu dia pulang maka berkuranglah pahalanya dibandingkan dengan orang, ya, yang menghadiri perkuburan, ya. Jadi dia dipahami bahwa pahalanya berkurang bagi orang yang mengerjakan solat di masjid kemudian dia pulang dan tidak menggiring jenazah ke kuburan. Lama fatahu min tashyi'ihi ila al-maqbarah wa huduru dafnihi wallahu a'lam. ya, berkurangnya pahala dia ini disebabkan karena dia tidak menggiring ya jenazah ini ke kuburan dan tidak menghadiri perkuburannya atau saat dia dikuburkan. Fi hadis Suhaib, hadza dalilun li taharatil adami almayyit wa huwa sahih fi madhhabina. Dalam hadis Suhaib ini terdapat dalil bahwasanya sucinya jasad ya mayit wa huwa sahih fi madhhabina. Yani, ini adalah yang sahih di dalam mazhab Syafi'i. Yang dibawanya jenazah itu ke masjid, ini menunjukkan bahwa jenazah itu adalah suci. Ya. Pemirsa alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa menyolatkan jenazah di masjid sah. Ya. Tidak ada larangan. Kalau seandainya tadi fala syai'a lahu ya man shalla jenazata fil masjid fala syai'a lahu, ini tidak diterima begitu saja, karena ketika dilihat dalam nuskah yang lain, yang naskah yang lain yang sudah diseleksi itu tidak fala syai'a lahu lakin fala syai'a alaihi. Kemudian kalau kita gabungkan antara keduanya, bahwa sholat jenazah di masjid boleh, di luar dari masjid juga boleh, dan itu yang banyak dilakukan. Nah, kemudian kenapa disebutkan fala syai, tidak, dia tidak mendapatkan sesuatu? Ini kalau seandainya dilihatkan, ditafsirkan kepada orang yang hanya mengerjakan sholat kemudian dia pulang, tidak menghadiri perkuburan. Dan ini juga adalah sangat penting untuk bisa menghadiri perkuburan tersebut ketika menanam atau menguburkan si mayat, sehingga kita mendapatkan dua qirat. Satu qiratnya adalah sebesar Gunung Uhud. Pemirsa alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk pagi ini kita cukupkan sampai dalam tiga hadis dalam satu bab ini. Kita coba untuk masuk ke dalam tanya jawab. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan, wallahu a'lam. Baik, assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah dari Jawa Tengah mau nanya, maaf di luar tema, apa yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu? Ada hubungannya dengan turunnya wahyu atau turunnya Al-Qur'an? Ya, malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Pada malam itu ya, kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kemudian hubungannya dengan wahyu, Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Al-Qur'an diturunkan dari Lauh Mahfuz ke sama dunia itu sekaligus, dari sama dunia ke bumi itu beransur-ansur sesuai dengan keperluan. Wallahu a'lam. Apakah sunnah membaca surah Al-Mulk di setiap malam? Ya, dianjurkan ya. Bagaimana menjauh orang-orang yang membangun masjid di dalamnya kuburan dengan alasan kuburan Nabi juga ada dalam Masjid Nabawi? Yang pertama adalah, mana yang dulu, kuburan atau masjid? Yang kedua, apakah menguburkan Nabi di dalam, di awal penguburan itu memang dalam masjid atau tidak dalam masjid? Maka kita katakan tidak dalam masjid, malah dia dikuburkan di dalam kamar dia. Dan kamar rumahnya Aisyah itu di luar masjid. Kemudian Abu Bakar dikuburkan di situ juga. Umar dikuburkan di situ juga. Ketika ada perluasan, para sahabat pada saat itu tidak setuju. Tapi karena pemerintah tetap juga melaksanakannya. Namun di situ di kota, sehingga betul-betul berupaya mengeluarkan kamar Rasulullah itu dari hukum masjid. Ya, jadi tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh orang ya pada saat ini. Ya, wallahu ta'ala alam. Tapi pemirsa, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara kita cukupkan kajian kita yang pendek ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti maghrib kajian kita biasa dengan fikih muyassar, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pendengar radio Day FM Pendidikan Berkarakter, ya, dari Kota Padang dengan gelombang 87,6 MHz dan ini adalah bentuk dari pengganti dari Radio Rai dulu, ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah bisa mengeluarkan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan izin untuk radio baru, yaitu Radio Pendidikan, yang mana lebih fokus kepada pendidikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semua dan dimudahkan untuk mengambil ilmu baik dan melalui televisi maupun melalui radio. Silakan diinformasikan Bapak Ibu, famili-famili yang ada di Kota Padang dan kolega-koleganya ada di Kota Padang, silakan informasikan agar mereka mendapatkan faedah tentang mendengar radio Day FM 87,60 MHz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.